السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله، مسيح كتاب باب حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد. Bagaimana penjagaan Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم terhadap tauhid, sangat menjaga umatnya, pengikutnya, kaum muslimin, agar jangan sampai tauhid mereka rusak atau cacat dengan kesyirikan-kesyirikan. Sehingga beliau berpesan dengan pesan-pesan penting, bahkan sampai ketika akan wafatnya Rasulullah SAW menyatakan, hati-hati, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Terakhir kita bahas adalah riwayat dari Ahlul Bait, dari Ali Ibn Husain Ibn Ali, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Silsilah yang sangat bagus, silsilah Ahlul Bait, dari Ali Ibn Husain. Ali Ibn Husain adalah Ali Zainal Abidin yang terkenal keilmuan dan ibadahnya, sampai orang-orang di zamannya dan para ulama di zamannya menyatakan, ma ra'aitu Quraisyyan afdala minhu. Aku enggak pernah lihat seorang Quraisy turunan Ahlul Bait, yakni Quraisy, orang-orang Quraisy, turunan Quraisy, yang lebih afdal dari dia. Ini di zamannya tentunya yang dimaksud. Di zamannya enggak ada yang lebih afdal dari Ali, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Zainal Abidin julukannya, tetapi nasabnya Zain Ali Ibn Husain. Adapun Al-Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu anaknya Ali bin Abi Talib, Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu. yang juga memiliki keutamaan-keutamaan yang besar, yang Rasulullah SAW menyatakan Hasan dan Husain adalah sayyida syababiq ahli jannah. Sayyida syabab ahli jannah. Tokoh pemuda di surga nanti, Hasan dan Husain. Adapun sayyida quhul ahli jannah, Abu Bakar wa Umar. Ikhwan ibn na'azallahu, dari Ali ibn Abi Talib. Berarti dari Ali Zainal Abidin, dari bapaknya Al-Husain, dari kakeknya yaitu Ali bin Abi Talib. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan atau melarang agar jangan sampai menjadikan kuburannya sebagai berhala yang disembah. Atau disebutkan, jangan engkau memberi atau mendatangi kuburanku untuk memberi salam, karena salam dimanapun akan sampai. Atau sebagaimana sudah dibahas, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, la tattakhidu qabri 'idan, jangan jadikan kuburanku sebagai 'id, tempat keramaian. Wa la tattakhidu buyutakum maqabir, dan jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Wa sallu 'alayya, dan salawatlah kepadaku dari manapun kalian berada. Enggak perlu meramaikan kuburan. Sallu 'alayya, salawatlah kepadaku dari manapun kalian berada. Ikhwani fi din, 'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan karena salawat kalian akan sampai kepadaku dari manapun kalian berada. Salawat kalian akan sampai. Dan di dalam lafaz lain disebutkan, inna lillahi malaikatan sayyahi, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling menyampaikan salawat kalian dan salam kalian kepada Rasulullah SAW. Berarti dari manapun, enggak perlu menjadikan kuburnya sebagai id. Wal maqsudu, yang dimaksud dari pembahasan di atas sampai kepada pembahasan para sahabat Abdullah bin Umar diantaranya, tidak pernah mereka melakukan hal seperti itu kecuali satu sahabat yaitu Abdullah bin Umar, itu pun ketika pulang safar kemudian mendatangi kuburan Nabi SAW dan menyatakan assalamu alayka ya Rasulullah, kemudian bergeser dan mengucapkan assalamu alayka ya Abu Bakar, kemudian bergeser lagi dan berkata assalamu alayka ya abati, semoga salam kepadamu wahai ayahku, karena Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Sedangkan Rasulullah SAW dikuburkan di kamar Aisyah, di sebelahnya Abu Bakar, di sebelahnya Umar. Itu pun kalau datang dari safar. Dan kata para ulama, itu pun hanya dilakukan oleh Abdullah ibn Umar saja. Tidak jadi hujjah kalau para sahabat mereka mendatangi kuburan untuk beri salam, tidak. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalaupun itu bisa jadi hujjah, itu adalah hanya ijtihadnya Abdullah bin Umar. Adapun para sahabat biasa memberi salam dari manapun mereka berada. Sebagian mereka, sebagaimana yang memang disunnahkan, adalah ketika memasuki masjid dengan kaki kanannya mengucapkan doa masuk masjid, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, dengan salawat Allahumma salli ala alaika ya Rasulullah, memberi salam ketika masuk masjid. Karena sudah ada dan sudah cukup memberi salam, tidak perlu mendekat kepada kuburannya, apalagi menjadikan kuburannya sebagai id. Wal maqsudu anna sahaba lam yakunu ya'tadun as-salatu was-salam alaihi 'inda qabrih. Maksud pembahasan ini bahwa para sahabat tidak terbiasa untuk memberikan salawat dan salam ke kuburannya. Kama yaf'aluhu min ba'dihim aw man ba'dahu min al-khuluf, tidak seperti yang dilakukan oleh generasi-generasi berikutnya. Apalagi generasi sekarang ini berdesak-desakan di kuburan Rasulullah SAW. Ngapain? Mau beri salam? Beri salam kamu dari manapun sampai. Wa innama kana ba'duhum ya'ti min kharijin fayusallim alaih idha qadima min safarihi. Itu pun kalau sebagian mereka mendatanginya ketika dari safar, kama kana Ibnu Umar, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar, yaf'aluhu. Qala Ubaidullah Ibnu Umar, disebutkan dalam riwayat Ubaidullah Ibnu Umar dari Nafi', kana Ibnu Umar idza qadima min safarin, bahwa Ibnu Umar kalau datang dari safarnya, ata qabr Nabi, beliau mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Bakrin, assalamu alayka ya Abatah, thumma yansarif, kemudian pergi. Cukup datang ke kuburan Nabi kemudian mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Bakr, dan assalamu alayka wahai ayahku, kemudian pergi. Qala Ubaidullah, kata Ubaidullah yang meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar, ma na'lamu ahadan min ashabin nabiyyi fa'ala dhalika illa Ibnu Umar, aku tidak pernah mendapati seorang sahabat pun yang melakukan seperti ini kecuali Ibnu Umar, hanya Ibnu Umar. Itu bukan ijma', itu bukan kebanyakan sahabat, bahkan itu hanya ijtihadnya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa hadha yadullu ala annahu la yaqif 'indal qabr lid-du'a. Itu menunjukkan bahwasanya mereka tidak biasa berdiri di kuburan sambil berdoa. Idza sallama, ketika memberi salam kepada Rasulullah sallam, kama yaf'alu kathir, sebagaimana dilakukan oleh kebanyakan orang hari ini. Para sahabat tidak seperti itu. Qala Syekhul Islam rahimahullah. Ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatawa. Lianna dhalika lam yunqal an ahadin minas sahabah fakana bid'ah mahdhah. Karena tidak dinukil dari seorang pun dari para sahabat yang melakukan seperti itu, berarti itu adalah bid'ah murni. Datang ke kuburan kemudian berdoa di kuburan, bid'ah. Ini belum bicara berdoa kepada yang mati. Bukan berdoa kepada yang dikubur. Bukan. Mendoakan. Itu sudah dikatakan bid'ah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mengapa? Karena doa bisa di mana saja. Kita mendoakan orang tua kita yang telah wafat. Sanak famili kita yang sudah wafat. Orang-orang yang kita cintai yang sudah wafat. Tidak perlu mendatangi kuburannya. Kita cukup menyatakan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu'anhum. Wasi' madkhalahum, waghsilhum bil ma'i wa thalji wal barad, Allahumma baddilhum duran khairan min durihim, wa azwajan khairan min azwajihim. Cukup. Ikhwan ibn a'azakumullah, enggak ada keistimewaan doa di kuburan tidak lebih istimewa daripada doa di rumah. Apa bedanya? Bahkan tidak lebih istimewa sama sekali. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Justru yang dikhawatirkan menjadikan kuburan menjadi ramai seperti perayaan. Ada lampu-lampu di sana. Ada orang berduyun-duyun mendatanginya. Ikhwan ibn a'azakumullah, alhamdulillah. Kuburan Rasulullah SAW bukan di Indonesia. Kuburan orang yang bukan Nabi, bukan Rasul, bahkan bukan ulama, bukan tabi'in, bukan tabi'it tabi'in. Tetapi karena dianggap sebagai orang yang soleh, sudah ramai kuburannya seperti Eid. Padahal Nabi dengan tegas menyatakan, la tattakhidhu qabri Eidan. Jangan jadikan kuburanku sebagai Eid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa dibayangkan bagaimana kalau ada kuburan sahabat di sini. Kuburan Amr bin As misalnya. Atau kuburan sahabat Abu Bakar wa Umar, jadi apa? Jadi berhala. Mereka akan meratap, ya Abu Bakrin, ya Umar, wahai orang saleh, wahai sahabat yang mulia, akan meratap dan meminta. Syirik bahkan, bukan hanya bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Allah jaga tempat sucinya oleh dengan sebab ahlu sunnah. Allah jaga tempat sucinya Mekah dan Madinah Allah jadikan penjaga-penjaganya adalah orang yang mengerti tauhid. Orang yang paham tentang tauhid. Walhamdulillah. Walaupun kita tidak menyatakan mereka maksum, mereka punya kekeliruan, bahkan mungkin kesalahan dalam sekian masalah, tetapi dalam masalah tauhid mereka paham. Walhamdulillah. Sehingga betul-betul dijaga ketauhidan kaum muslimin. Mereka tidak menyembah kuburan Nabi. Mereka tidak menyembah kuburan sahabat. Bahkan tidak melebih-lebihkannya sampai kemudian memuja-muja kuburan. Tidak. Dan terjaga bi asbabihim jazahumullahu khaira. Ada. Jazakumullahu khairan wa afwan minkum. Kita lanjutkan insyaAllah ba'da salatul maghrib insyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.